Kau campakkan dan kau telantarkan kembang yang ku persembahkan kepadamu sepenuh hati. Kau diamkan, bahkan kau tinggalkan aku yang tertekun di dalam rindu, di dalam sepi. Benarkah telah kering kasih sayang di jantungmu? Layaknya musim ini berkaca pada sikapmu. Ranting-ranting patah gemetar, belalang pun terbang mencari hijau. Sisi ladangku tak lagi subur untuk tumbuhkan cinta kasihmu. Coba renungkan gelombang di laut, nyanyikan rindu, menikam kalbu. Sayang di jantungmu, layaknya musim ini berkaca pada sikapmu. Ranting-ranting patah gemetar, belalang pun terbang mencari hijaumu. Sisi ladangku tak lagi subur cinta kasihmu. Kau dengarkan dan coba renungkan gelombang di laut, nyanyikan rindu, menikam kalbu.